ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب إن شاء الله kita akan mulai kembali pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang manhaj atau madhab tafwid, di mana ini menurut beliau adalah madhab yang jelas sekali kebatilannya, bahkan yang paling batil. Karena konsekuensi dari tafwid, ketika seseorang mengatakan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Al-Qur'an tidak memenuhi kriteria sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami maknanya. Maka ini adalah madhab yang batil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang keempat. Kita sering mengatakan bahwa asal dari sebuah ayat dalam Al-Quran, terutama yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengambil zahir dari nas tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan zahir sebuah nas? Ini akan dijelaskan oleh beliau dalam kaidah yang keempat. Beliau mengatakan zahirun nusus ma yatabadaru minha ila dhihn min al-ma'ani. Yang dimaksud dengan zahir nas itu adalah apa yang maknanya langsung terlintas pada benak kita. Jadi ketika kita mendengar sesuatu itu disebut, kemudian di benak kita langsung terlintas tentang apa sesuatu tersebut, maka itulah zahir dari sebuah nas. Misalnya ketika kita mendengar orang mengatakan tangan. Ya, tangan. Apa yang terpikirkan dalam benak kita, itulah zahir dari tangan itu. Kaki. Apa yang terbayangkan di benak kita, itulah zahir dari nas. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Dan dia, makna-makna tersebut akan memiliki perbedaan. Ya, sesuai dengan bihasabi asyak, sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya. Ya, misalnya nanti akan beliau sebutkan ada kata qaryah. Qaryah bisa dimaksud qaryah di situ adalah desa, yakni sebuah area. Bisa juga qaryah itu dimaksudkan dengan apa? Penduduk suatu desa atau suatu negeri. Jadi dia bisa bermakna negeri itu sendiri atau bisa bermakna penduduknya, tergantung konteksnya. Wa ma yudhafu ilaihi al-kalam, demikian juga tergantung dengan penyandaran terhadap ucapan tersebut. Misalnya yadullah atau yadun nas, tangan manusia. Ya, ini memiliki makna. Tangan manusia memiliki makna. Kemudian yadullah juga memiliki makna. Ya. Dia berbeda antara yadullah dengan yadun nas. Berbeda antara tangan Allah dengan tangan manusia. Walaupun kedua-duanya memiliki, ya, berasal dari kata tangan, tapi ketika idofahnya atau penyandarannya itu berbeda, yang satu kepada manusia, yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia memiliki makna yang berbeda. Ya. Fal kalimatul wahidah yakunu laha makna fi siyaq wa makna akhar fi siyaq. Maka satu kalimat, satu kata, dia bisa memiliki makna ketika diletakkan pada satu konteks, kemudian dia memiliki makna yang lain ketika diletakkan pada konteks yang berbeda. Wa tarkibul kalam yufidu makna ala wajhin wa makna akhar ala wajhin. Demikian juga susunan suatu kalimat juga akan memberikan makna yang berbeda. Ya, ketika dia sama kalimatnya, tapi ketika susunannya diubah, ya, maka dia pun memberikan makna yang berbeda. Inti yang akan disampaikan oleh beliau bahwa hukum asalnya zahir nas itu adalah apa yang terbayangkan pada benak kita. Namun itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Demikian juga sesuai dengan apa yang menjadi sandarannya dan juga susunannya. Ada tiga berarti ya, kalau kita simpulkan dari ucapan beliau. Pertama, dari apa? Dari konteksnya. Ya. Seperti tadi, qaryah. Atau yang kedua, sesuai dengan penyandarannya. Sesuatu yang disandarkan kepada makhluk tentu berbeda dengan sesuatu yang disandarkan kepada sang Khalik. Kemudian yang ketiga, bihasa bitarkib. Yang ketiga adalah sesuai dengan susunannya. Kalimatnya sama, tapi tarkibnya berbeda, maka dia langsung memberikan makna yang berbeda. Sekarang kita ambil satu persatu contoh dari apa yang beliau sebutkan. Pertama ini contoh, ya, bahwa al-makna, bahwa makna itu tergantung dengan siaknya, dengan konteksnya. Contohnya, falafzul qaryah, kata beliau. Falafzul qaryah, masalan, yuradu bihi al-qawm tarotan, wa masakin al-qawm tarotan. Wa masakinul qawm tarotan. Contohnya, lafad qaryah, negeri. Yuradu bihi al-qawm tarotan. Kadang yang diinginkan dengan qaryah itu adalah sebuah kaum. Artinya penduduk negeri tersebut. Sebuah kaum. Ya, bukan bukan wilayahnya, bukan areanya, tapi penduduknya. Wa masakinul qaum taratan ukhra. Dan terkadang yang diinginkan itu adalah area tempat tinggalnya tersebut. Negerinya tersebut. Bukan penduduknya. Faminal awwali qauluhu ta'ala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadidan. Dalam surat Al-Isra ayat ke-58 Allah menyebutkan tidak ada suatu negeri pun, tentunya negeri yang durhaka penduduknya, illa nahnu muhlikuha, melainkan kami akan membinasakan negeri tersebut qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Au mu'adzibuha 'adzaban syadidan. Atau kami azab, ya, negeri tersebut dengan azab yang sangat pedih. Di sini qaryah itu bermakna kaum. Ya, artinya penduduk negeri tersebut. Kemudian wa minatsani qauluhu ta'ala anil malaikah duyufu Ibrahim. Contoh yang kedua, qaryah yang bermakna negeri, bukan penduduknya. Kata beliau, qaryah yang bermakna negeri sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang malaikat yang menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Ya, sebelum diadab negeri tersebut, inna muhliku ahli hadhil qaryah, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sehingga qaryah di sini bukan kaumnya yang dimaksud. Kenapa? Karena sudah ada ahl, ya, nanti double dia. Kalau qaryah di sini maksudnya adalah penduduk, maka apa? Penduduk negeri, ya. Tapi di sini yang dimaksud qaryah adalah areanya, negerinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa satu kata memiliki beberapa makna, tergantung dengan konteksnya. Kadang qaryah bisa dimaknakan sebagai kaum, orang yang mendiami sebuah negeri, kadang juga bisa bermakna apa? Negeri itu sendiri. Ya. Ini contoh yang pertama, bahwa perbedaan siap akan menimbulkan perbedaan makna. Watakul, nah ini yang sekarang yang kedua, ini sesuai dengan idofahnya, dengan penyandarannya. Kata beliau, fatakul sona'tu hadha biyadaya. Aku membuat ini dengan kedua tanganku. Ya. Aku membuat ini dengan kedua tanganku. Maka makna tangan di sini tidak sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadaya. Fala takunu liyat kaliyat fi qaulihi ta'ala lima khalaqtu biyadaya. Maka yat di sini, tangan, pada ucapan kita sona'tu biyadaya, sona'tu hadha biyadaya, aku membuat ini dengan kedua tanganku, tentu maknanya berbeda dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadaya. Ma mana aka antas juga lima khalaqtu biyadaya, apa yang menyebabkan engkau, apa yang mencegah dirimu untuk bersujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Nah, ketika sama-sama disebutkan tangan, yang satu disandarkan kepada manusia, satu disandarkan kepada makhluk, yang satu disandarkan kepada sang Khalik. Maka penyandaran ini, walaupun dia sama-sama yad, sama-sama tangan, akan tetapi karena disandarkan kepada sesuatu yang berbeda, kepada dua hal yang berbeda, maka dia pun akan memiliki makna yang berbeda. Kata beliau, li'anna al-yad fil mithal udhifat ilal makhluk, fatakunu munasibatan lahu. Maka yad pada ayat yang kalimat yang pertama, pada contoh yang pertama, diidofahkan atau disandarkan kepada makhluk. Maka yad di sana atau tangan di sana munasibatan lahu. Itu cocok dengan makhluk. Ya, tangan yang cocok dengan makhluk. Ya, kenapa? Disandarkannya kepada makhluk. Wa fil ayah udifat ilal khaliq fatakunu laiqatan bihi. Adapun pada ayat itu dia disandarkan kepada sang khaliq, kepada Allah. Ya, ma khalaqtu biyadaya, ini siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yad di sini adalah yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia disandarkan kepada sang khaliq, fatakunu laiqatan bihi, maka yad tersebut atau tangan tersebut adalah tangan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ahad salimul fitr sarihul akal ya'takidu anna yadal khaliq kayadil makhluk au bil aks. Maka seseorang yang selamat fitrahnya, kemudian baik akalnya, dia tidak akan berkeyakinan, tidak akan meyakini bahwa tangan sang khaliq itu sama dengan tangan sang makhluk atau sebaliknya. Kenapa? Karena berbeda. Penyandarannya berbeda. Yang satu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu disandarkan kepada makhluk, yang satu lagi disandarkan kepada sang khaliq. Ya. Ini yang kedua, ya, ini tergantung dengan penyandarannya. Udah yang ketiga, tergantung susunannya. Wa taqulu ma indaka illa Zaidun. Tidak ada seseorang pun di sisimu kecuali Zaid. Wa ma Zaidun illa indak. Ya. Dan tidak ada Zaid melainkan di sisimu. Fatufidul jumlah thaniyah makna ghairi ma tufiduhu al-ula ma'atihadil kalimat. Maka kalimat kedua yaitu akan memberikan makna yang berbeda dengan makna kalimat yang pertama walaupun unsurnya itu sama. Coba lihat. Ma indaka illa Zaidun. Wa ma Zaidun illa indak. Unsur penyusun kalimatnya sama enggak? Sama. Tapi ketika susunannya diubah-ubah, ya, maka apa? Dia memberikan makna yang berbeda. Ma indaka illa Zaidun berbeda jauh maknanya dengan wa ma Zaidun illa indak. Apa artinya ma indaka illa Zaidun, Pak Rahmat? Apa yang sama? Ma-nya manafiyah. Tidak ada seorang pun bersamamu kecuali Zaid. Kalimat kedua, dan tidaklah Zaid kecuali bersamamu. Sudah berbeda maknanya. Walaupun unsur penyusunnya sama, ya. Lakin ikhtilafut tarkib, ya. Fataghayyaral ma'na bihi. Ya. Akan tetapi karena perbedaan tarkib, ya, karena perbedaan tarkib susunan, maka berubahlah maknanya. Ya. Kemudian kata beliau, idza taqarrara hada fa zahirun nusus sifat ma yatabadaru minha illa dhihni minal ma'ani. Oleh karena itu, ya, maka zahir dari nas-nas sifat hendaknya dipahami dengan makna yang lantas dan langsung terlintas dalam benak kita. Ya, dan itu tidak melazimkan kesamaan. Ya, seperti lafaz yad. Ketika kita mendengar, ya, lafaz yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang kita tetapkan adalah makna tangan. Dan itu tidak melazimkan bahwa tangan di sana sama dengan tangan yang ada pada makhluk. Ya, kenapa? Karena penyandarannya berbeda. Yang satu disandarkan kepada makhluk, yang satu disandarkan kepada sang Khalik. Nah, dalam menghadapi zahir nas-nas sifat ini, maka manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama tentunya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan nas-nas sifat tersebut, menetapkan maknanya. Kemudian di sana ada golongan yang kedua, yaitu golongan Al-Musyabbihah yang menyerupakan. Ya, ketika dia mendengar nas-nas tentang sifat, dia menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat yang ada pada diri makhluk. Ini golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, Al-Mu'abtilah. Para orang yang menolak zahir-zahir dari nas-nas tersebut. Baik dia menolak secara keseluruhan seperti kaum Jahmiyah, atau dia menolak sebagian, menerima sebagian, atau dia melakukan ta'wil. Yang intinya kembali pada penolakan zahir dari nas-nas sifat. Ini adalah tiga pembagian manusia dalam melihat ya zahir nas-nas sifat. Kata beliau, waqad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Maka dalam permasalahan ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal man ja'alu zahira al-mutabadira minha makna haqqan yaliku billahi azza wa jal wa abqaw dilalataha ala dhalik. Golongan yang pertama, yakni golongan yang menjadikan zahir ya yang terlintas pada benak itulah ya dia itu ya yang dia tetapkan sesuai dengan makna yang benar, yang cocok, yang sesuai dengan Allah, dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia membiarkan dilalataha ala dhalik. Dia membiarkan dalalahnya sesuai dengan zahir tersebut. Siapa mereka? Humus salaf alladzina jitama'u ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Golongan yang pertama, mereka adalah golongan salaf. Yang mereka bersepakat atau bersatu di atas apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jamaah illa alaihim. Dan tidaklah benar pelakoban atau penyebutan ahlu sunnah melainkan hanya kepada mereka. Mereka inilah yang menjadi ahlu sunnah sesungguhnya. Karena mereka berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bukan orang-orang mu'attilah atau ahlu ta'wil yang melakukan ta'wil. Mereka sesungguhnya enggak cocok disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Klaim mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah klaim yang keliru. Karena akidah mereka tidaklah sama dengan akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Waqad ajma'u ala dzalika kama naqalahu Ibnu Abdul Bar. Dan mereka telah bersepakat dalam hal ini. Yaitu apa? Membawa zahir-zahir ayat sifat tersebut sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak. Maka mereka, Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ahlu sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'anil Karim wa sunnah wal imani biha wa hamliha alal haqiqati la alal majaz illa annahum la yukayifuna shay'an min dhalik wa la yahduna fihi sifatan mahsurah. Kata beliau, Ahlus Sunnah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang telah warid semuanya dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka bersepakat menetapkan sifat-sifat tersebut. Wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Dan mereka membawa nas-nas sifat tersebut sesuai dengan hakikatnya, bukan hanya sekedar kiasan, bukan hanya sekedar majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik. Hanya saja mereka tidak memvisualisasikan hal yang demikian. Ya, tidak membagaimanakannya. Wala yahduna fihi sifatan mahsurah. Demikian juga mereka tidak membatasinya dengan sifat-sifat tertentu. ini madhabnya ahlu sunnah. Yang menukilkan ini adalah Imam Ibnu Adil Bar rahimahullahu taala. Ya. Di sini dalam definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Adil Bar ini terdapat bantahan terhadap dua golongan yang tadi yang berlawanan dengan mereka. Ya, di satu sisi mereka ikrar sifat al-waridah kulliha fil Qur'anil Karim wa sunnah wal iman biha. Ya. Wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dibawa kepada hakikatnya, bukan dibawa kepada kiasan. Oh, makna sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya hakikatnya seperti itu. Bukan hanya sekedar majaz, bukan hanya sekedar kiasan. Ini bantahan kepada ya kaum Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dalik. Tapi mereka tidak memvisualisasikan, tidak membagaimanakan sifat-sifat tersebut. Ya, ini sebagai bantahan kepada golongan yang apa? Ketiga, musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Dia tidak seperti al-mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ta'wil. Ya, demikian juga dia tidak seperti al-musyabbihah yang kemudian menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wa qala al-qadi Abu Ya'la fi kitab ibtal at-ta'wil. Demikian juga disebutkan oleh al-qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalu Ta'wil. Ibtalu Ta'wil artinya membatalkan ta'wil. Kata beliau, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wala tashaghulu bita'wilih. Maka tidak boleh seseorang menolak khabar-khabar, yakni nas-nas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh baginya untuk menyibukkan dirinya dengan ta'wil. Ya. Yani dia kemudian apa? Menginterpretasikan sifat-sifat tersebut tidak sesuai dengan hakikatnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, maka yang wajib adalah membawa nas-nas sifat tersebut kepada zahirnya. Wa annaha sifatullah, dan mengatakan bahwa itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La tashabbaha sifati sa'iril mausufin biha minal khalq, sama sekali tidak menyerupai sifat yang ada pada makhluk sedikit pun. Wala ya'taqidu at-tashbiha fiha, demikian juga mereka tidak meyakini adanya penyerupaan dalam permasalahan ini. Lakin ala ma ruwiya 'anil imami Ahmad wa sa'iri al-a'immah, tapi mereka meyakini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh dari al-Imam Ahmad dan dari para imam. Ya, mereka menetapkan nas-nas sifat, tidak melakukan ta'wil. Demikian juga mereka tidak melakukan tashbih. Ya, hal ini dinukilkan oleh Imam dinukilkan nukila dzalika an Ibni Abdil Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa al Hamawiyah. Ya, ucapan kedua ucapan ini, yakni ucapan Imam Ibnu Abdil Bar dan juga Al Qadi Abu Ya'la, ini telah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa al Hamawiyah. Halaman 87 sampai 89 dari juz kelima dari Majmu' Fatawa Ibnu Qasim. Ya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukil dari dua orang ulama, yakni oleh dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Qadi Abu Ya'la. Wa hadha huwal madhhabus sahih wa at-tariqul qawim al-hakim wa dzalika liwajhain. Dan ini adalah madhab yang benar. Jalan yang lurus lagi bijak, kata beliau. Ya. Karena dua sebab. Al-awwal yang pertama, annahu tatbiqu tam lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah min wujubil akhdhi bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi kama yu'lamu dzalika min tatabbu'ihi bil ilmi wal insaf. Ya, pendapat Ahlussunnah inilah adalah pendapat yang benar karena dia merupakan tatbiq, penerapan yang sempurna dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang wajibnya mengambil hal-hal yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diketahui melalui penelaahan dengan ilmu dan sikap yang insaf, sikap yang adil. Jadi apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah inilah tatbiknya. Ya, inilah tatbiknya. Kemudian yang kedua, ayyuqal innal haq imma ayyakuna fi ma qalahu salaf au fi ma qalahu ghairuhum. Sesungguhnya kita hanya diberikan dua pilihan. Yang pertama, kita menentukan atau kita meyakini bahwa kebenaran itu ada pada diri salaf. Ya, ada pada salaf. Atau kemungkinan yang kedua, kita meyakini kebenaran itu berada pada diri orang-orang selain para salaf. Wa tsani batil. Kemungkinan yang kedua tentu batil. Ya. Kenapa kita katakan batil bahwa kebenaran itu berada pada selain salaf? Li'annahu yalzimu minhu ay yakuna salaf min as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran. Karena kalau kita katakan ucapan yang benar itu adalah ucapan orang-orang setelah para salaf, ya, maka lazimnya atau konsekuensinya bahwa salafus saleh, baik itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang mengikuti mereka, ya, mereka telah berbicara dengan sesuatu yang batil, baik secara jelas maupun secara apa yang tampak. Ya. Jadi apa? Konsekuensinya kalau kita mengatakan, oh, dalam permasalahan ini selain salaf itu benar, maka konsekuensinya apa? Para salaf mengatakan sebuah kebatilan. Mereka mengatakan sesuatu yang batil. Ya. Walam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haq alladhi yajibu i'tiqaduhu. Demikian juga konsekuensinya kalau kita mengatakan bahwa salaf itu keliru, artinya apa? Mereka tidak pernah menyampaikan sesuatu yang benar sedikit pun. Ya. Yang wajib untuk dijadikan sebagai i'tiqad, sebagai suatu keyakinan. Ya, karena kita sudah mengklaim bahwa ya khalaf lah, ya orang-orang belakangan yang benar, maka salaf apa? Salah. Ya, salaf apa yang dijadikan akidah oleh salafuna saleh ridwanallahu alaihim ajmain adalah sebuah kebatilan. Ini konsekuensinya. Masya Allah, Syekh ini cerdas sekali. Beliau mengambil konsekuensi-konsekuensi. Kalau kalian mengatakan ini, maka konsekuensinya ini. Berarti nggak bisa diterima. Kalau nggak bisa diterima, berarti apa? Ucapan kalian nggak benar. Seperti kemarin, konsekuensi dari madhab taufid, ya. Kalau kalian membenarkan ini madhab taufid, bahwa konsekuensinya ini, ayat-ayat Allah nggak bisa dipahami. Kalau ayat-ayat Allah nggak bisa dipahami, berarti apa? Tidak terwujudkan kedudukan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa? Karena tidak dipahami. Nah, tidaklah ada kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menunjukkan kepada kita tidaklah ada ucapan yang batil dari kalangan ahlul bid'ah, melainkan konsekuensinya demikian rusak. Ya, kalau dia sudah menunjukkan bahwa konsekuensinya adalah konsekuensi yang rusak, maka ucapan mereka adalah ucapan yang rusak. Kenapa? Karena tidaklah konsekuensi yang rusak itu muncul melainkan dari ucapan yang rusak juga. Ya. Ketika mereka mengatakan, oh, yang diyakini oleh para khalaf, orang-orang belakangan ini baik, berarti apa konsekuensinya? Salaf dulu nggak baik. Salaf dulu batil pendapatnya. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau. Wa hadza yastalzimu ay yakunu imma jahilin bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamu wa kilahuma batil. Nah, kalau kita mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang belakangan yang tidak diyakini oleh salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain ini adalah suatu hal yang benar, maka apa konsekuensinya? Oh, berarti para salaf itu bodoh dia. Mereka nggak paham maknanya, sehingga mereka nggak menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh generasi belakangan. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, imma alimina bihi lakin katamu. Atau kemungkinan yang kedua, mereka paham, akan tetapi tidak menjelaskannya, menyembunyikannya. Ya. Jadi lazim ucapan orang yang mengatakan bahwa madhab khalaf itu adalah madhab yang lebih baik, maka konsekuensinya apa? Pertama, orang apa? Para salafuna saleh, ya, generasi salaf itu tidak lebih berilmu daripada mereka. Atau kemungkinan yang kedua, mereka berilmu, mereka mengetahui, tapi mereka menyembunyikannya, tidak menyampaikannya kepada manusia. Wa kilahuma batil. Maka kedua perkara ini sama-sama batil. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Ya, batilnya sebuah konsekuensi ini menunjukkan batilnya apa yang dikonsekuensikan tersebut. Fata'ayyana ayyakunal haq fi maqalahu salaf duna ghairihim. Maka dengan demikian jelaslah bahwa kebenaran itu ada pada sisi as-salaf bukan ada pada sisi yang selain mereka. Ya. Jadi ini beliau ingin menjelaskan pertama bahwa manhaj salaf itu adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahir ayat. Zahir ayat itu adalah apa yang terlintas, sebagaimana apa yang terlintas dalam benak kita. Walaupun itu nanti akan memberikan makna-makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tarkibnya, sesuai dengan idofahnya. Tapi apa hukum asalnya lah kita menetapkan zahir ayat tersebut. Dan ini yang menjadi manhaj salaf. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa, oh ada yang lebih baik daripada manhaj salaf ini, maka konsekuensinya tadi itu. Ya, kita terpaksa mengatakan bahwa salaf itu dia tidak mengetahui hal tersebut sehingga tidak pernah menyampaikan. Atau yang kedua, kita katakan bahwa salafuna saleh, ya, itu menyembunyikan ilmu. Dan keduanya ini merupakan konsekuensi batil. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Fa insyaallah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan tasybih. Ya, ada sebagian orang yang menetapkan makna nas-nas sifat, tapi kemudian yang mereka maksudkan adalah sifat-sifat yang sama dengan sifat makhluk. Ini ahlu tasybih. Insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naqifillahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanyakan? Bangunnya kapan?